sukacita. NDXG Familia bernyanyi dan bergoyang bersama. NDXG Familia semua wajib bersaudara. NDXG Familia berteman sampai hari tua. Biarkan anjing menggonggong, pembenci dan pembohong. Biarkan saja sesuka dia, banyak bicara, senyumin aja. Biarkan kami bernyanyi, bernyanyi curahan hati. Dengan irama hip hop dangdutnya, tak ada dusta, mari berpesta. NDXG Familia bersatu di dalam sukacita. NDXG Familia bernyanyi dan bergoyang bersama. NDXG Familia semua wajib bersaudara. NDXG Familia. Presented by Miros Mac.